Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya hadis yang ke-19. Di antara faedah yang telah disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan hafizahullah taala, bahwa di dalam hadis tersebut terdapat penjelasan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Allah tabaraka wa taala mengampuni dosa. Meskipun dosa-dosa itu adalah jenis dosa-dosa besar, selama ia di bawah kesyirikan. Sebagaimana firman-Nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang ia dipersekutukan, dan ia mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang ia kehendaki. Maka dalam ayat ini Allah katakan maduna dzalik, ay maduna syirik, di bawah kesyirikan atau selain kesyirikan. Maka lihatlah kata Syekh, seorang wanita yang selalu melakukan dosa besar, dalam hal ini perbuatan zina atau pelacuran yang sering ia lakukan, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya atas kebaikan yang ia lakukan terhadap seekor binatang, seekor anjing yang ia beri minum yang sedang dalam kehausan. Sehingga di sini terdapat bantahan terhadap kaum Khawarij, kaum pemberontak atau kaum teroris, yang mereka memiliki akidah dan keyakinan bahwa pelaku dosa besar keluar dari Islam. Satu, keluar dari Islam. Kedua, dengannya ia kafir, tentunya dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Dan yang ketiga, mereka menganggap kekal di dalam neraka. Inilah mazhab, keyakinan dan pemikiran kaum Khawarij. Beda lagi dengan kaum Mu'tazilah, yang mereka menyatakan bahwa seorang yang melakukan dosa besar itu tidak keluar dari Islam, naam, atau dia keluar dari Islam tetapi dia tidak masuk ke dalam kekufuran. Dia keluar dari Islam tapi tidak kafir. Sehingga menurut mereka, dia berada di satu manzilah, baina al-manzilatain, di antara satu kedudukan di antara dua posisi tidak muslim tetapi tidak pula kafir. Akan tetapi keyakinan kaum Mu'tazilah sama dengan kaum Khawarij ketika mereka menghukumi bahwa pelaku dosa besar itu sama-sama kekal di dalam neraka. Adapun mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah dan keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah, maka mereka menyatakan bahwa pelaku dosa besar yang bukan kesyirikan itu tidak dikafirkan. Dia masih tetap dalam keadaan Islam. Akan tetapi keislaman dan keimanannya atas dosa yang ia perbuat menyebabkan iman itu menjadi berkurang, menjadi lemah. Karena barakallahu fikum zakuhan, iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, sebagaimana pula ia berkurang dengan kemaksiatan. Maka barakallahu fikum, ini prinsip yang sangat penting dari prinsip-prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang mereka barakallahu fikum menghukumi dan mendudukkan manusia sesuai dengan keterangan dan bimbingan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mungkin kita akan mengeluarkan seseorang dari dairatul Islam, dari daerah keislaman, kecuali dengan hujjah, dengan bukti yang nyata, penjelasan yang konkret, ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian barakallahu fikum, pelajaran yang lain yang bisa diambil dari hadis yang ke-19, bahwa kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Annal hasanat yudhibna as-sayyiat. Maka lihatlah, kata Syekh, wanita tersebut yang ia berbuat baik kepada seekor binatang, ia memberinya minum karena kehausan, maka Allah tabaraka wa ta'ala dengan satu kebaikan tersebut menghilangkan darinya kejelekan, dosa besar disebabkan al-hasanah, kebaikan yang ia perbuat. Dan ini barakallahu fikum sebagaimana juga bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamtuha, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, dia akan menghapuskannya. Artinya apa? Setiap kali seseorang melakukan suatu dosa, terjatuh dalam pelanggaran kepada Allah Azza wa Jalla dari syariat-syariatnya, maka hendaknya dia berupaya setelah itu untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, amal saleh demi amal saleh, yang fungsi serta pengaruh dari amal saleh yang ia perbuat setelah melakukan dosa itu, tamhuha, akan menghapuskannya, akan menggugurkannya. Oleh karena itu barakallahu fikum, di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surah Hud ayat 114, wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Dan tegakkanlah salat pada dua tepi siang, wa zulafan minal lail, dan bagian dari permulaan malam. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, yudhibna sayyiat, akan menghilangkan kejelekan. Dzalika dzikra lidzakirin, itu adalah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dan sungguh barakallahu fikum, Syekh menyebutkan bahwa sahabat dahulu mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna lana fil baha'imi ajrun aw ajra, apakah kami akan mendapatkan pahala karena kebaikan yang kami berikan kepada binatang, berbuat baik kepada binatang, apakah seseorang mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla? Qala, kata Nabi menyatakan, fi kulli dhati kabidin ratbatin ajrun. Naam, pada setiap yang memiliki hati kemudian atau menghilangkan dahaga, setiap yang memiliki hati itu ada pahala. Yakni kata Syekh bahwa sama saja apakah hati yang ada padanya itu dari al-adamiyin, dari jenis manusia, ataukah dari jenis binatang. Naam, dari jenis binatang. Fa barakallahu fikum, sehingga dari sini memberikan suatu pemahaman dan pelajaran penting untuk tidak boleh ada seorang pun yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-20. Kita beranjak pada hadis yang ke-20. Qala al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu taala wa qala, dakhalat an-nara imra'atun fi hirratin habasatha la hiya at'amatha wala hiya arsalatha ta'kulu min khashashil ardi. Qala az-Zuhri, li'alla yattakila ahadun wala yai'asa ahadun, akhrajahu. Wa qala, dan beliau berkata, yakni Rasulullah alaihi salatu wassalam, masuk neraka seorang wanita karena sebab kucing yang ia kurung tidak ia beri makan dan tidak pula ia lepaskan agar kucing itu makan dari serangga-serangga bumi. Berkata al-Imam Az-Zuhri mengomentari hadis ini atau dua hadis dengan yang sebelumnya, li alla yattakila ahadun, agar tidak ada seorang pun yang bersandar kepada amalannya, wala yai'asa ahadun, dan tidak berputus asa satu orang pun. Akhrajahu, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, hadal hadithu ala aksi al-hadith alladhi qabla. Hadis ini kebalikan dari hadis yang sebelumnya, di mana di sini diceritakan tentang seorang wanita yang melakukan kejahatan, suatu perbuatan yang buruk kepada seekor hewan, yaitu dia memiliki seekor kucing yang ia kurung, namun dia mengurungnya dan tidak diberikan kebebasan untuk mencari rizki, cari sendiri. Tetapi juga dia tidak menanggung apa yang bisa menjadikan hidupnya tetap bersabar berlangsung. Artinya tidak diberi makan dan tidak pula diberi minum. Akhirnya mati kelaparan, mati kehausan. Maka barakallahu fikum, ini adalah perbuatan jelek kepada seekor binatang. Ternyata subhanallah, dakhala fin nar bisabab hadhihi sayyi'ah. Dia masuk neraka karena keburukan tersebut. Namun Syekh mengingatkan, akan tetapi laisa ma'na dzalika, tidaklah bermakna ia kafir. Jangan dianggap, jangan berpikir, oh berarti dia kafir, masuk neraka. Lah, tidak setiap orang yang masuk neraka dikatakan kafir. Namun orang kafir yang masuk neraka, mereka kekal di neraka. Namun orang yang masuk neraka karena sebab dosa, tetapi dia muwahhid, dia akan keluar dari neraka. Fa barakallahu fikum. Seorang mukmin bisa jadi masuk ke dalam neraka ketika ia punya dosa. Lakinnahu la yukhalladu fiha, namun dia tidak kekal di dalam neraka. Maka dia akan diazab sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, yang sekadar dengan dosa-dosa ia, kemudian ia akan keluar darinya. Akan dikeluarkan dari neraka. Ini yang dikatakan oleh na'am barakallahu fikum sahabat Jabir bin Abdullah ketika menceritakan bagaimana Rasulullah menjelaskan tentang al-jahannamiyun. Bagaimana Rasulullah ketika menjelaskan tentang al-jahannamiyun, yaitu mereka-mereka yang masuk ke dalam neraka sudah hitam bagaikan ranting yang gosong. Lalu Allah Azza wa Jalla keluarkan mereka darinya, kemudian dicelupkan di Nahrul Hayah, di sungai kehidupan. Mereka keluar seperti kertas yang bersih, yang putih. Maka Allah masukkan mereka ke dalam Al-Jannah. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Al-Fauzan, dalam hadis ini, dakhalatin nara imra'atun fi hirratin. Masuk neraka seorang wanita karena seekor kucing. Kucing betina. Hadza mithlu ma sabaqa ma'ana fil hadis. Ini seperti yang sudah berlalu bersama kita di dalam sebuah hadis, bahwa ada seorang yang masuk ke dalam neraka karena seekor lalat. Karena seekor lalat. Sebagaimana pula ada orang lain yang dia masuk ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, juga karena seekor lalat. Naam. Yaitu, namun konteksnya bukan lalat itu dikurung, ya, atau dilepas, lah. Terkait dengan suatu daerah kaum musyrikin yang mereka memiliki berhala di situ, dan mereka tidak mengizinkan siapapun yang melewati daerahnya kecuali harus memberikan persembahan kurban kepada asnam, kepada berhala yang mereka miliki. Maka lewatlah seseorang, kemudian dikatakan kepadanya, qarrib, berkorbanlah. Maka dia menyatakan, aku tidak punya sesuatu yang bisa aku korbankan. Lalu mereka menyatakan, qarrib walau dzubaban, berkorbanlah, meskipun hanya dengan satu ekor lalat. Akhirnya dia pun berkorban, tentunya dengan keridhaan hatinya. Dengan keridhaan hatinya, lalu mereka membiarkan perjalanannya tetap lanjut. Maka dia pun masuk neraka karena sebab dia melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, berupa melakukan sembelihan atau bentuk kurban kepada berhala, kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi masalahnya adalah bukan dilihat dari besar dan nilai yang dikorbankan seseorang. Sebesar apapun atau bahkan pula sekecil apapun itu, jika itu bentuk perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla, maka hukumnya pun sama. Jangan dikira kalau kemudian mengorbankan satu kepala unta nilainya 35 juta menjadi syirik, lalu kemudian dengan berkorban satu ekor lalat yang tidak ada nilainya sama sekali, lantas tidak kemudian syirik? La. Fanzuru barakallahu fikum, maka lihatlah dalam kisah yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dengan sebab seekor lalat yang ia persembahkan kepada selain Allah, dia masuk neraka karena hal tersebut. Adapun lain lagi dengan orang yang kedua, ketika dia melewati daerah tersebut, mereka pun meminta dengan tuntutan yang sama, qarib, berkorbanlah. Dia menyatakan, aku tidak akan mengorbankan apapun. Atau dia menyatakan, aku tidak punya sesuatu yang bisa aku korbankan. Berkorbanlah meskipun dengan satu ekor lalat. Namun dia menyatakan, aku tidak akan mengorbankan apapun, sekecil apapun itu, kepada selain Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka memenggal lehernya, fadakhalal jannah, maka dia pun masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Fabarakallahu fikum, maka lihatlah bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis ini menceritakan sebab masuknya sang wanita ini ke dalam neraka disebabkan oleh kucing yang ia tahan, yang ia kurung, dikurung tapi tidak diberi makan. Mestinya kalau dia merasa sumpek, merasa terbebani, lepaskan dia agar ia bisa mencari makan sendiri, tanggung jawabnya hilang. Namun masalahnya adalah tidak ia lepaskan kucing tersebut agar dia mencari khasyasil ardi, dari serangga-serangga di bumi yang dengannya ia dapat bertahan hidup, namun tidak ia lakukan. Fa barakallahu fikum, maka Syekh menjelaskan, fadalla hadza, maka ini menunjukkan bahwa orang yang berlaku jelek kepada binatang, annahu yu'akadu, dia akan disiksa, dia akan disiksa. Wa anna alaihi wa'idun sa'id, na'am, wa anna alaihi hadal wa'id, dan bahwa atasnya ancaman seperti ini. Jadi pada binatang apapun jangan bermudah-mudahan untuk melakukan kezaliman dan aniaya kepadanya, termasuk atau lebih-lebih lagi jenis-jenis binatang yang memang dilarang dalam syariat untuk dibunuh. Naam, sehingga la yambaghi an yastakhifa al-insanu bihadhihi al-baha'im fayadhlimuha, tidak sepantasnya seseorang meremehkan naam binatang-binatang kemudian ia melakukan kezaliman kepadanya. Karena az-zulmu qabih, kezaliman itu jelek. Wadz-zulmu zulumatun yawmal qiyamah, dan kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Baik kezaliman yang ia terbuat kepada binatang ataupun dari selain binatang. Kemudian barakallahu fikum, faedah yang lain adalah di dalam hadis ini ada dalil tentang bolehnya mengurung binatang. Kalau antum mau pelihara binatang, burung atau apa saja, boleh dikurung, pelihara ayam. Naam. Tapi dengan syarat dia memberi jaminan keamanan kepada binatang yang ia pelihara, yang ia kurung, yang bisa menjadikan hidupnya tetap berkesinambungan, diberi makan, diberi minum. Nah, karena dari mana sisi pendalilannya, kata Syekh, karena si wanita tersebut seandainya dia mengurusi kucing itu dengan baik, dia beri makan, dia beri minum, niscaya dia tidak akan masuk neraka karenanya. Sehingga di sini boleh na'am untuk seseorang an yahbasa at-tuyur, disebutkan contoh tuyur, jamak dari tayir, melihara burung. Nah, kalau perlu sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, itu jangan bikin dia menjanda sendirian. Ya. Peliharalah yang dia berpasangan, biar dia punya teman. Demikian pula al-baha'im, binatang-binatang yang lainnya, lakin akan tetapi dengan catatan duna ta'dzibiha, tidak boleh dia azab, tidak boleh disiksa, duna ihlakiha, tidak boleh dibinasakan. Au ta'riduha lil khatar, atau na'am barakallahu fikum, memberikan ancaman-ancaman bahaya kepada binatang tersebut. Kemudian kata Syekh, qauluhu qala az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri, Az-Zuhri yang dimaksud di sini adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Al-Imamul Jalil, beliau seorang imam besar, imam ahli sunnah, di mana beliau menyatakan li alla yattakila ahadun, agar tidak ada seorang pun yang bersandar. Bersandar ke mana maksudnya? Yakni ia bersandar kepada amalannya. Bahkan sepantasnya untuk dia memupuk rasa takut atas dosa-dosanya, meskipun ia seorang mukmin. Naam. Sisi pendalilannya adalah sebagaimana si wanita tadi, dia wanita mukminah, dia wanita beriman, namun ia masuk ke dalam neraka karena sebab dia melakukan kezaliman kepada seekor kucing. Naam. Takutlah ia untuk masuk ke dalam neraka. Adapun makna ucapan beliau wala yai'asa ahadun, dan janganlah seorang pun berputus asa, yakni berkaitan dengan wanita pelacur yang sebelumnya, di mana ia telah melakukan sekian banyak dosa-dosa besar, namun ia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan kebaikan bahkan kepada seekor binatang pun, dalam hal ini anjing yang hampir mati kehausan ia beri minum, ternyata Allah Azza wa Jalla memberikan balasan surga bagi dia. Ini menunjukkan bahwa barakallahu fikum, sekecil apapun kebaikan itu jangan diremehkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan diremehkan kebaikan sekecil apapun. Nah, lebih-lebih lagi bahwa untuk selalu istihbarun niyah, menghadirkan niat yang ikhlas dalam setiap amalan tersebut. Sebagaimana pula diceritakan tentang seseorang yang dia tidak memiliki kebaikan apapun selain daripada perbuatan dia, kebiasaan dia yang menyingkirkan gangguan dari jalanan manusia. Ada pohon yang menjorok, dia tebang. Ada duri atau bebatuan yang bisa menyebabkan orang terpeleset, tertusuk duri, ia singkirkan. Tidak ada kebaikan apapun dari amalan-amalan saleh yang ia perbuat selain daripada kebiasaan menyingkirkan gangguan dari jalan tadi. Ternyata barakallahu fikum, dengan sebab itu Allah masukkan dia ke dalam al-jannah. Allah masukkan dia ke dalam jannah. Kenapa? Karena perbuatan ini termasuk dalam kategori iman, termasuk dari iman dan tanda keimanan. Oleh karena itu barakallahu fikum, ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan bahwa al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu ada 70 sekian belas cabang, atau 70 sekian cabang. Al-bid'ah bilangan 3 sampai 9. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Tingkatan yang paling tinggi dari cabang iman adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu cabang atau satu cabang dari iman. Tidak disebutkan rasa malu itu di cabang yang berapa, namun ia derajatnya lebih tinggi daripada imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Artinya bahwa sampai pada tingkatan terendah sekalipun dari cabang iman, ternyata Allah Azza wa Jalla bisa menjadikannya sebagai sebab seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu Allah ingatkan dalam sebuah ayatnya dalam surah Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas atas diri-diri mereka sendiri, yang mereka menzalimi diri mereka, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Dia adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga sekali lagi hadis yang sudah kita sebutkan menunjukkan tidak boleh untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapapun besarnya, betapapun banyaknya dosa yang diperbuat seorang hamba. Dan masalah ini barakallahu fikum, masalah al-khauf war-raja, sekali lagi diingatkan oleh Syekh untuk benar-benar berjalan seimbang. Al-khauf, rasa takut dipupuk dalam jiwa atas dosa-dosa, namun dia adalah jenis rasa takut yang tidak mengantarkan, tidak mengakibatkan putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh. Di sisi yang lain harus memupuk sikap ar-raja, selalu berharap, bersandar kepada fadilah, kepada karunia rahmat Allah Azza wa Jalla. Namun penyandaran seseorang kepada luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla tidak mengantarkan dia untuk kemudian merasa aman dari makar-makar Allah. Selalu berbuat dosa, nanti tinggal istighfar, selesai. Berikutnya berbuat dosa, gampang, tinggal sholat sunnah, lunas. Berikutnya berbuat dosa, gampang, wudu akan bercucuran dosa-dosa darinya sampai tetesan akhir dari dosa-dosa atau tetesan akhir dari wudunya, selesai. Nah, hadama yang bagi ini tidak boleh terjadi, tidak boleh terjadi. Oleh karena itu barakallahu fikum, dua perkara ini, al-khauf war-raja, termasuk dari usulul iman, termasuk dari usul iman, dari prinsip iman. Naam. Yang termasuk min a'zami anwa'il ibadah, termasuk dari kategori dan jenis ibadah yang paling agung. Ungguru, perhatikan ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat ke-90, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang yusari'una, bersegera melakukan kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, raghaban wa rahaban. Qauluhu raghaban, kata Syekh, ay raja'an, dengan penuh harap. warahaban, yakni khaufan, dengan penuh rasa takut. Sehingga di antara sifat para anbiya yang disebutkan bahwa konteks ayat ini berbicara tentang keluarga Ya'qub alaihi salat wassalam, dari keluarga saleh, keluarga para anbiya, mereka adalah orang-orang yang punya sifat baik, jama'u bainal khauf wal raja, mereka mengumpulkan antara rasa takut dan ar-raja, rasa harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian rahasia yang kemudian dipetik oleh para ulama atas apa yang diletakkan oleh Syekh Muhammad dari fikih beliau, setelah menyebutkan kisah si wanita pelacur tadi, kemudian disebabkan oleh satu kebaikan berbuat baik kepada anjing yang kehausan, Allah masukkan dia ke dalam janda. Beliau menggandengkan dan menyebutkan setelahnya kisah si wanita yang beriman tentunya, dan mereka sama-sama beriman, dia masuk ke dalam neraka karena sebab kezaliman kepada seekor kucing. Artinya apa? Syekh tidak ingin terjadi dengan hadis yang pertama tadi, seseorang kemudian barakallahu fikum akhirnya bersandar, oh gampang, hanya satu kebaikan aja cukup kok, gak apa-apa dosa terus lah. Inilah harus tergabung secara seimbang, sebagaimana kata gambaran al-imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa bainal khauf war raja itu bagaikan dua sayap burung yang tidak boleh timpang sebelah, tidak boleh berat sebelah, dia harus seimbang, yang menjadikan terbangnya itu enak. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, maka disinilah betapa seseorang mestinya selalu berupaya pula untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yang di sana menceritakan tentang balasan-balasan al-muttaqun, kepada orang-orang bertakwa dari jannah, dan bagaimana azab-azab Allah subhanahu wa ta'ala dari neraka dibaca, diresapi, didalami, sehingga akan melahirkan dua perkara besar ini. Seorang akan senantiasa berada di atas al-khawf wal-raja, rasa penuh harap dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan bisa membimbing kehidupannya menjadi seorang hamba yang istiqamah di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihada al-qadr, wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.